jalan bagimu untuk kembali mengulang ke masa lalu. Oh, Tak pernah kembali padamu.

Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah.

mungkin ada luka. Coba tersenyumlah, bila mungkin tawa. Coba bersabarlah, karena air mata tak abadi, akan hilang dan berganti. Bila mungkin hidup hampa yang dirasa, mungkinkah hati merindukan dia? Karena hanya dengannya hati tenang, damai jiwa dan dada. Maulana ya maulana ya sami'u du'ana bi rahmatika ya rabbi la taqta'u jana. Salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana, maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la salah dosaku mohon ampunkan, air mata lukaku hapus-hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana, maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la taqtarujana. Maulana, maulana ya sami'u ana, birahmatika ya Rabbi la dosaku mohon ampunkan, air mata luka ku hapus-hapuskan, doa hari-hariku harap kabulkan. Maulana ya, ya, ya, ya maulana ya sami'u ana, ya sami'u ana ya maulana, ya sami'u ana. Thank you.

saya bertasbih memuji keagungan rumput-rumput ilalang, daun pohon dan ikan. Matahari rembulan, bintang langit lautan, berserah berpasrah kepadanya. Allah Allah Allah Allah bertasbihlah, Allah ya Allah. Wajah-wajah Allah, Allah, Allah, Allah, berharapkan karunia-Nya Allah. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti, assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi.

Allah, nafsi لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك لك وحي الله كمدة ما منوحي panggilanmu tiadalah sekutu untukmu segala puji dan kuasa untukmu kami meraba tanpa cahaya kami yang lupa hina dan papa di hadapanmu Di hadapanmu yang maha mulia Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la إن الحمد والنعمة